بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جماعة حج رضوان yang insyaallah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman serta nikmat menjadi umat Sayyidil Kaunain Imamil Anbiya wal Mursalin Sayyiduna wa habibuna Muhammad. Hingga dengannya kita diberi kemuliaan yang begitu banyak, dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah kemuliaan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan alhamdulillah beberapa lalu kita telah sama-sama berpuasa di bulan Ramadan dan akhirnya masuk di 1 Syawal, itu hari Idul Fitri. Harapan kita semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanannya dan keikhlasannya, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang lampau dan dalam riwayat yang akan datang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau menegaskan, min Ramadan ila Ramadan wa min Jum'ah ila Jum'ah kafaratun lima bainahuma idza jtunibatil kaba'iru. Dari bulan Ramadan sampai masuk bulan Ramadan yang akan datang adalah pengampun dosa-dosa yang sama-sama telah kita lakukan asal kita telah menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan Ramadan doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan. Kenapa? Sebab dari bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan, masuk saja di bulan Ramadan, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Asal syaratnya apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Maka itu kita telah sama-sama keluar dari bulan Ramadan. Semoga diberi panjang umur untuk sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Sehat walafiat iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal. Untuk mendapatkan ampunan Allah, syaratnya menjauhi dosa dosa itu ada dua, dosa kecil, dosa tanggung gak ada, kabirah wa shoghirah, jamaknya kabair dan shoghair. Dosa besar adalah dosa maksiat yang mempunyai ancaman berat dari kitab dan sunnah, maka dikategorikan dosa besar. Tapi dosa kecil adalah dosa yang tidak mempunyai ancaman seberat dosa yang besar, maka disebut dengan dosa kecil. Maka itu dosa besar ini tidak akan pernah bisa untuk kita hapus kecuali dengan tiga hal. Dengan yang disebut taubatan nasuha, nyesal, melepas kemaksiatan itu, dan janji untuk tidak mengulangi selama-lamanya, baru dosa besar itu terhapuskan. Tapi kalau dosa kecil, hadir majelis ar-ridwan saja dijamin dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jamin? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul mengatakan wa adbi'i sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikutilah keperbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Hadir majelis solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad adalah majelis yang baik, adalah perbuatan yang baik, ibadah yang mulia, niscaya akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Semoga keluar dari majelis ini dosa kita diampuni semuanya. Amin ya Rabbal. Tapi dosa kecil ini bisa menjadi besar apabila kita melakukannya dengan hal-hal berikut. Dosanya kecil, tapi melakukannya dengan hal berikut jadi besar. Apa itu? Pertama, idzah taqoroha. Dosa kecil itu jadi besar nek disepelekno. Ngelakoni dosa, ngelirik-ngelirik wong adus. Dielingno tambah gak popong, gak bendino ae kok. Lah niki ngeremekno dosa niki akhirnya kecil jadi besar. Yang kedua, asarra ilaiha. Dosanya kecil tapi istiqomah. Dosane cilik tapi bendino gak mandek. Akhirnya ini dosa menjadi besar di mata Allah Subhanahu. Yang ketiga, dosa kecil jadi besar kalau dia itu menyepelehkan akibatnya di akhirat. Kon gak oleh lho koyo ngono dosa. Alah gak popo. Gak gara-gara ngene tok aku yo mlebu neraka gak mungkin. Kalau dia menyepelekan, justru itu menjadi dosa yang besar di mata Allah Subhanahu. Maka itu ulama banyak membagi dosa besar dan kecil itu sampai dikarang beberapa kitab. Salah satunya kitab Az-Zawajir lil Imam Az-Zahabi. Di situ ada berapa puluh dosa besar. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar juga punya kitab namanya Al-Kabair. Di situ juga mengungkap dosa-dosa besar. Di mana dosa besar dan di mana dosa yang kecil. Tapi guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau tidak memilah dosa kecil dan besar, tapi tetap dosa kecil dan besar yang dilanggar zat yang paling besar Allah Subhanahu. Bukan masalah dosanya, urusan ambek sopo. Nyekel ndas iki biasa, coba ndas si presiden cekelen. Yo gembuk kan. Sesuatu hal pelanggaran kecil tapi kalau urusannya sama Allah jangan main-main. Maknanya jangan sekali-kali meremehkan dosa. Ada seorang wanita Bani Israel masuk neraka cuman gara-gara apa? Ngerangkeng atau memenjarakan kucing dan tidak diberi makan hingga mati dalam kelaparan. Sebab itu dia masuk neraka. Na'udzubillah min. Urusan bik kucing loh semul pun rokok. Nih. Makanya saken Tom and Jerry niku. Jangan dianggap remeh. Dosa itu jauhi semuanya. Enggak kecil, enggak besar. Nek ditakoni iki dosa cilik apa gede? Kau nek dosa cilik kabeh gede. Sebab urusannya dengan zat yang maha mulia, maha agung, Allah Subhanahu. Jauhi semua dosa, enggak yang kecil maupun yang besar. Insya Allah kita diberi panjang umur. Masuk bulan Ramadan dan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Tapi Rasul mengingatkan kepada kita ada 7 hal dosa yang begitu besar. Yang oleh Rasulullah disebut dengan sebutan mubiqat, penghancur amal ibadah kita. amal ibadah kita itu kalau diibaratkan seperti tong. Tong itu kalau diisi air sehari walaupun cuma satu tetes, insya Allah sebulan penuh. Asal tonge gak bocor. Tapi nek tonge bocor, sehari tiap hari diisi dengan air yang begitu banyak, gak akan pernah penuh. Sampai 10 tahun gak akan penuh. Amal ibadah kita walaupun gak banyak sedikit, tapi nek gak dibarengi dosa, itu kita akan mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah. Sebanyak apapun amal ibadah kita, nek dibarengi mbek dosa, enggak akan pernah kita sampai kepada Allah Subhanahu. Tong bocor niki jenenge maksiat. Amal apapun yang kita lakukan, nek dibarengi maksiat, enggak akan sampai kedudukan kita itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mangkane niku nggih Pak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jauhi semua bentuk kemaksiatan, dosa kecil maupun dosa besar, lebih-lebih dosa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sab'a mubiqat, 7 macam dosa besar yang Rasulullah sebut dengan penghancur amal ibadah. Apa yang pertama? Asyirka billah, syirik datang Gusti Allah. Syirik itu kenapa? Meyakini adanya Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu. Kayak wong kebalen niki. Umroh istiqomah. Gunung Kawi ya istiqomah. Dan niki malaikatnya bingung ya apa wong iki. Ini keyakinan rezeki akan datang dan lain-lain dengan hadir ke tempat-tempat tersebut bisa membuat kita syirik kepada Allah. Na'udzubillah min. Sing hati-hati. Jangan berkeyakinan dengan batu-batuan. Jangan berkeyakinan dengan tempat-tempat sakral. Selain tempat itu adalah tempat yang telah dipakai ibadah oleh hamba Allah Subhanahu. Sing hati-hati. Karena enggak sedikit orang-orang zaman sekarang ini jalannya keliru. Enggak cukup Tuhan satu, cari Tuhan yang lain. Hingga akhirnya menyembah berhala, menyembah hal-hal yang na'udzubillah membuat dia menyekutukan Tuhan dan akhirnya amal ibadahnya semua ditolak oleh Allah Subhanahu. Tapi subhanallah, kalau kita umat Nabi Muhammad ini kata Rasulullah tidak ditakuti kesyirikannya. Hingga Rasul SAW beliau berkata, likulli ummatin ijlun wa ijlu hadhil ummah ad-dananir wa darahim. Setiap umat itu punya berhala, tapi berhala umatku itu bukan Lata ataupun Uzza. Berhala umatku ini bukan napa niku? Patung yang disembah. Tapi berhala umatku ini adalah dinar dan dirham, rupiah dan do. Dan ini sing repot. Napa jeneng ini? Pese. Fulus. Bil fulus kullu syai'in mulus. Nek wis ana dhuwit niki kabehne lancar, nggih napa nggih? Sampai makome kiai tergantung duit. Nek sik numpak sepeda motor masa ana jenenge kiai, mesti celukane ustad. Sebab sik numpak sepeda motor, nek wis tuku Innova baru kiai. Lek numpak Alphard waliyallah. Nggih napa nggih? Oh iya, wong kula pengalaman dadi kiai kok. Nggih. Seiling aku biyen motorku elek, ngambungi niku lho titik wong-wong iki. Terus motorku apik ngambungnya kayak vakum cleaner srot. Ya gara-gara duit. Sekarang ini orang menilai orang hanya karena uang. Sudah enggak lagi ibadah menjadi sandaran. sampai nek ate ngepek mantu ya sing dipikir pokoke duwe-du. Gak urusan iku pencandu narkoba. Gak urusan nek iku wong gak karu-karuan anake preman atau naudzubillah suka minuman keras atau kadang-kadang ninggal sembahyang wis gak apa-apa insyaallah tobat. Spekulasi anake gak apa-apa. Tapi nek sing njaluk wong sugih mesti diterima. Tapi lek santri sing njaluk nggih, padahal santri sampean saiki ganteng-ganteng. Tak delok ulang biru-biru niki masyaallah. Sampai ulap motoku delok mangke. Nggih. Njaluk anake wong setengah mati ditolaki terus. Sing jarine kepengin sekolah. Nggih. Sebab bondone sepeda ontel. Nggih. Tapi nek bondo montor masyaallah. Semuanya sandarannya adalah uang ataupun harta. Na'udzubillah min. Nah kita enggak mau. Sandaran kita, mulianya seseorang adalah dekatnya dengan Allah Subhanahu. Semakin ahli dalam beribadah, semakin takut kepada Allah, dialah orang yang semakin kita muliakan. Dengannya kita mendapatkan kemuliaan dunia maupun akhirat. Amin. Allahumma. Sing pertama syirik. Yang kedua itu sihir. Sihir. Hati-hati dengan ilmu hitam. Zaman saat niki ilmu hitam niku ya Allah menjadi hal yang biasa. Urusan kerja titik gak berhasil, berangkat ilmu hitam. Seneng ambek wong wedok ditolak, cinta ditolak. Apal kabeh iki. Sing nyebutne biasa nang dukun rupane. Mudah sekali. Kak seneng titik ambek tanggane berangkat ilmu hitam disantet. Ya Allah, padahal Kanjeng Nabi pun dawuh man sahara faqad asyraka billah. Barang siapa yang bermain ilmu hitam berarti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Talathatun la yadkhulunal jannah, tiga golongan yang tidak akan pernah masuk surga. Yang terakhir musaddiqun bisihri, orang-orang yang percaya kepada ilmu hitam, percaya tok gak iso mlebu swarga. Apalagi yang berbuat. Nauzubillah min. Ayo. Islam itu agama yang lengkap. Apa sing mbok kepengini teng Al-Qur'an pun wonten. Surga Allah Subhanahu wa taala buka bagi orang-orang yang tidak mau berkaitan dengan ilmu hitam. Makanya kata sebagian ulama, man atasahiron fakot ataba benar. Orang yang sampai berani masuk ke pintu orang-orang ahli ilmu hitam, berarti masuk ke pintu neraka Allah Subhanahu. Sing dikepengin iku lho apa? Jarene kepengin sugih. Nek kepingin meliara tuyul, meliara bojo, lho nggih. Tak pikir-pikir bojo mbek tuyul iku ono miripe. Lho napa? Rasulullah bersabda, nek kepingin rezekimu akeh, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nek kepingin rezekimu berkah akeh, rabiyo, karena perempuan itu membawa berkah harta. So, Rasulullah bersabda dalam sabda yang lain, iltamisu rizqa bin nikah. Nek kepingin golek rezeki sing akeh, nikah. Mangkane arek nom-nom sing durung rabi ndang cepet rabi yo. Iki maring ini didudukno bapak iku lho Pak jare Habib Jamal cepet rabi. Jare bapak ya wis ayo rabi bareng. Apa yang kita ingini? Rezeki pernikahan membuka pintu rezeki. Nek sing kepengin durung waktune nikah tapi kepengin duwe amalan sing rezekine iso melimpah gampang, Kanjeng Nabi pun dawuh maos surat waki lam tusib hul faqah. Janjine Kanjeng Nabi niki senes dukun. Barang siapa baca surat waqiah tidak bakalan melarat. sing istiqomah kata ulama paling afdol membacanya setelah sholat asar. Sing istiqomah dijamin rezeki ini niku barokah. Nek sing gak iso istiqomah minimal golek bojo jenengi Siti Waqiah. Sebab tak titeni wong Indonesia niki paling seneng ngei jeneng anake ambek jeneng surat teng Al-Qur'an. Lho kula nate ningali kok jeneng Siti Waqiah, mangkane muring-muring terus sung Waqiah niku artine kiamat. Ku jeneng kok kiamat yo ngamuk tok ae. Tapi enak ya dirabi rezekine lancar. Amin. Saya pernah diundang satu kiai di Pasuruan. Kemudian waktu masuk ke rumahnya niku girang kiai ini, ya Allah Habib, pulau niki girang kedatangan panjenengan. Monggo-monggo Habib, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kau maca iki gak disuguhi malah dikon maca Fatihah kula niku. Begitu masuk duduk, Alhamdulillah Habib, Habib minum apa ini? Teh apa kopi? Saya teh aja. Al-Fatihah. Iki gak beres iki rumane model iki ini. Kok emang Fatihah tok ae. Kemudian Beb, masyaallah mugi-mugi Beb Habib bisa datang ke sini tahun depan. Amin. Al-Fatihah. Kula niki wis greget tenek ngomong Al-Fatihah mana tak culuk kon mari ngene. Pas mau ngomong Al-Fatihah, dadak babune teko. Al-Fatihah. Ojo suwe-suwe le ngetok nunjukane niku. Lho tadi Al-Fatihah nggih Pip kula ning bali babu kula niki jenenge Al-Fatihah. Lho kok gak ngomong kula nek babumu jenenge Fatihah. Kula mau maca Fatihah ping pira niki mau. Lho untung lah Fatihah lek jenenge Yasin maca Yasin ping pira niku mau. Wong gak tepak ngek jeneng niki. Mangkane sing hati-hati. Zaman sekarang sudah enggak karu-karuan. Hal yang namanya ilmu hitam menjadi hal yang biasa. Kak seneng titik loro ati titik ilmu hitam. Na'udzubillah min dzalik. Untuk memuaskan hawa nafsunya, dia harus menggadaikan surganya Allah Subhanahu na'udzubillah. Wis pasti, wong kalau seseorang masih belum bertaubat dari ilmu hitam, dijamin mati nih su'ul khatimah. Na'udzubillah min pertama, is kepingin apa mana? Kita ini lo mau apa? Unjer rezeki, is onok surat Waqiah. Kulo niki lo Beb, kepingin cepet dang rabi. Nah niki cateten. Dungone Nabi Yusuf Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wocon ping 5000. Lho kok niki gak gelem bondo, jaluk cepet rabi gak gelem maca. Nih, dijamin baca 5000 kali doa tersebut akan diberi kemudahan oleh Allah dengan jodoh yang cepat dan soleh maupun solehah. Amin. Nek wacane kedawan wonten malih, kula diparingi nggih ijazah saking guru kura Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Maca ya aliyu ping 7000. Ya aliyu, ya aliyu ping 7000. Insyaallah judune cepet. Sing banter nek galak tanggamu jenenge Ali lak mara marung. Mau rezeki, mau segala-galanya, semua ada pada Al-Qur'an. Beb kula niki kepingin cepet dapat momongan. Saya pernah memberikan doa ini, maca 41 Fatihah 41 dina sadurunge salat subuh. Pas hari ke-41 Allah memberikan kepadanya kemuliaan yaitu hamil. Dan iki lak masyaallah, semua di Al-Qur'an itu ada. Kepingin hamil yo ono wacane. Wis meteng jaluk donga maneh, Beb minta doa supaya keluarnya lancar. Wis maca surat Maryam. Surat Maryam itu kalau ibu-ibu membaca, insya Allah diberi oleh Allah kemudahan dalam melahirkan. Wis gak kenal operasi. Niku surat Maryam dibaca. Kadang-kadang ibu-ibu ya rewel. Wis dikei donga 41 supaya meteng. Sik tambah mana kepingin lancar duwe anake. Sik tambah malih, Beb kula kepingin metu nggo anteng utawa ayu. ya wis pocon surat Yusuf. Surat Yusuf ini insya Allah keluar anaknya gak bakal cacat. Nek lanang ganteng, nek wedok Woy ganteng-ganteng ini biasanya besi biar moco surat Yusuf. Nek sing elek-elek ini biasanya moco tabat Aba Yahda Abi Lahabi Watab. Makanya metunuh ke Abu Lahab nih. Tawa sing lemu-lemu niku biyen bapake maca Al-Fil. Utawa Al-Baqarah. Mangkane hati-hati lek maca Quran, lek pas bojomu meteng iku hati-hati. Wis. Semua amal ibadah dalam Al-Qur'an itu diajarkan untuk kemaslahatan hidup kita. Wis apa maneh? Maka jauhilah ilmu hitam. Yang insya Allah kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qatlan nafsil ladzi harramallahu illa bil haq. Yang tidak akan pernah seseorang mendapatkan ampunan Allah apabila dia sampai membunuh saudaranya muslim. Man yaktul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh saudaranya mukmin sengaja lagi bunuhnya, maka balasannya adalah neraka jahannam kekal untuk selama-lamanya. Baik membunuh secara langsung melalui peperangan atau dari jarak jauh melalui ilmu hitam. Hati-hati. Ulama beda pendapat. Ada yang berkata kalau orang bunuh orang itu dosanya masih bisa di dosanya masih diampunkan. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau orang membunuh orang dosanya tidak ada ampun, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh saudaranya mukmin, maka balasannya dengan sengaja, lain nek gak sengaja numpak motor nabrak mati gak popo, asal gak sengaja. Tapi lek numpak motor ambek mabuk niku jenenge sengaja. Nih. Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha. Mangkane ngenes lihat saudara kita di Suriah niku lho saaten. Muslim bik muslim paten-pate. Utawa ndelok sing ndek Malang ambek bonek iki ya ngono. Hati-hati lho rek. Bacok siji kok ndak iso mlebu swarga. Nih. Ojo sampe dibacok luku pentok ae nggih. Nggih. Napa malih sampe kadang-kadang urusan-urusan sing kecil-kecil. Urusan warisan ya sampai carok. Dan ini sing hati-hati, berapa warisan dibanding dengan surga yang begitu mahal. Niku sampai sejadah bolong sujud njaluk ampun mbek Gusti Allah gak diampuni wong mateni wong. Kadang-kadang wong mateni wong bangga, aku iki sing pira mateni wong yo alhamdulillah wis dadi kon iki penghuni neraka. Wong penghuni neraka lho ngopo bangga. Nih. Tapi sebagian ulama lagi berkata masih bisa diampuni selama taubatnya nasuha. Kayak sinten Wahsy. Wahsy itu orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Dia dulu itu budak sama Hindun dijanjikin, kalau kau bisa membunuh Hamzah, paman sepupu Rasulullah. Paman Rasulullah, maaf, maka kau akan aku bebaskan. Pamane Kanjeng Nabi dikongkon mateni karena dia ini banyak keluarganya yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah dalam perang Badar. Maka Wahsy niku orang dari Ethiopia, pinter nombak. Pokoknya nek sampai mateni Sayyidina Hamzah, dia akan diberi apa? Imbalan merdeka. Sopo sing gak kepengin merdeka? Akhirnya Wahsy dalam perang Uhud berhasil membunuh siapa? Sayyidina Hamzah. Kanjeng Nabi niku susah, sedih dengan dibunuhnya Hamzah. Sampai akhirnya waktu berjalan, umat Islam menyebar kemana-mana, mau pikir. Disitulah akhirnya Wahsy itu lari, karena umat Islam banyak yang mencari mana yang membunuh Hamzah. Man qatilu Hamzah, niki Wahsy ku sing ndi. Cari sana, cari sini, cari sana, enggak ketemu sampai di Syam. Dan akhirnya ketika belum ditangkap, Wahsy mengikrarkan dua kalimat syahadat, melbu Islam sih. Nyerah wis. Setelah masuk Islam, Wahsy niku gak enak dipeleroi mbek wong muslim kono kene. Iku lho sing matine Sayyidina Hamzah. Iku lho sing matine paklike Kanjeng Nabi. Kemana-mana Wahsy tersebut nggih. Orang-orang melihat dengan mata sinis. Akhirnya Wahsy tersebut mendengar kalau Rasulullah lagi benci dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu adalah seorang dari Yaman yang mengaku nabi. Niki ngaku nabi. Kanjeng Nabi disurati, ayo wis bagi-bagi jatah. Aku nabi di Yaman, kon nabi di gini daerah Hijaz. Lagi apa sih wong iki? Kemudian kata Rasulullah, ini Musailamah Al-Kadzab pendusta. Wahsy ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad. Aku biyen mateni Hamzah, saiki tak mateni Musailamah Al-Kadzab. Dicari itu Musailamah dan akhirnya Musailamah dibunuh. Setelah dibunuh beliau langsung alhamdulillah ba'dama qataltu khairan nas sirtu aqtulu syarron nas. Setelah dulu aku membunuh orang yang paling baik, sekarang aku telah membunuh orang yang paling buruk, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Jadi gitu. Jadi membunuh ini dosanya besar. Kalau kita lihat di Suriah Muslim, bik Muslim paten-patenan, ya Allah ngenes. Nih, orang ulama yang berfatwa gampangnya bahwa darahnya saudara Muslimnya itu halal, na'udzubillah adalah ulama-ulama yang jauh daripada kebenaran. Hati-hati, jangan mudah-mudahnya untuk kita diadu domba dengan sesama Islam. Wong muslimi sing hati-hati. Semoga tidak akan terjadi di negeri kita seperti apa yang terjadi di negeri-negeri Suriah dan lain-lainnya. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma amin. Jam piro iki, Rek? Acaranya itu jam 10 mesti selesai. Tak imbui 10 menit ae. Dan kemudian yang keempat, akil malil yatim, adalah orang-orang yang makan harta anak ya. Hati-hati. Ini biasanya ada orang anak kecil, orang tuanya meninggal, kemudian harta anak tersebut dinikmati oleh saudara-saudaranya. Ini namanya makan harta anak ya. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Hakikatnya orang itu makan dalam perutnya adalah api. Fasayslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke neraka. Na'udzubillah min. Wa akil malir riba, kemudian makan harta riba. Niki riba niku rentenir-rentenir. Bang titil, bang titil. Nggih. Niki kathah niki, Pak. Di antara kita ini sekarang mudah-mudahnya minjam uang dikembalikan dengan nominal yang lebih dari sebelumnya. Kon duwe dhuwit pira? Kon butuh dhuwit pira? 10 juta. Ya wis tak kei, tapi balekno 12 juta. Dan ini jenengin apa? Riba. Lah riba ini adalah dosa yang begitu besar. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Sing jual beli niku halal, nek riba niku hukume haram. Hati-hati sing mbek jenengi riba. Enggak ada berkahnya kalau rezeki kita itu ada harta ribanya. Kadang kepingin cepat sugih nyile duit nang bank, bank titil dan yang lain-lainnya agar memiliki apa yang dia inginkan, akhirnya hutang bertumpuk, malah akhirnya dia bangkrut. Sing model kayak ngoten iki kathah napa akeh? Setiap kali datang ke saya, Bib, saya hancur perekonomian saya. Kenapa? Nyilih duit bangun ya? Iya, ya wis mesti. Kalau sudah caranya enggak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya itu tidak akan membawa keberkahan. Rezeki ini duduk sing penting barok, napa mene wis akeh barokah alhamdulillah. Duwike akeh tapi gak barokah. Biasane duwike akeh penyakite ya akeh. Duwike akeh tapi gak iso mangan apa-apa. Dikei mangan sate kambing gak oleh napa kolesterol. Dimae-maen mping gak oleh asam urat. Terus mangane apa ya ndog godhog mbek sego iku tok ae. Duwike akeh tapi gak nikmat mangane. Tapi wong masya Allah teng kebalen iki. Utange akeh mangane yo enak. Berarti niku utang sing barokah. Nih. Pak, di Surabaya itu ada orang gajinya 60 juta sebulan. Tapi gak tahu iso turu lek bengi. Nggih. Gak berkah hartanya. Sampai dia itu kalau mau tidur numpak motor muter-muter sih. Sampai jam loro bengi lek ngantuk baru mulai baru iso turu. Engko subuh tangi ya Allah, duwe akeh tapi gak baro. Nek wong kebalen iki masyaallah. Duwe pas-pasan turune ya masyaallah. Niku berarti duwe barokah. Sing nek buru-buru turu jare tangeni duwe barokah iku. Napa menawa wis tahlilan nggih. Wong kebalen nek wis tahlilan afdhalu dzikri fa alam annahu la. Durung sampe illallah niku wis turu. Ojo dipaido, ojo dilokno sing kaya ngono duweke baro. Enak tibake iso turu niku nggih. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, minta rezeki itu yang baro. Barokah itu sedikit tapi diberkahi oleh Allah jadi seakan-akan banyak. Maka hati-hati jangan makan harta ri. Dan yang ke-6 adalah tawalli yauma zahfi, lari dari medan peperangan, nggih. Boleh pas wayahe perang, ojo sampai melayu. Nek wis gak iso kon perang, minimal jangan ikut menghina orang yang perang. Ada saudara kita sekarang ini yang tidak setuju diadakannya kontes Miss World. Ya memang gak setuju, wong muda-muda kok disetujui lho ya apa. Cuman minimal kita diam, dungotok oleh hidayah. Nah saudara kita yang berjuang ojo dipaido wis jarno. Sing demo ya wis jarno demo. Jangan justru malah digembosi. Lho apa demo percuma. Nih. Saiki demo padahal di omah nang njeluk internet ya muda-muda pisan. Lah niki wong penggembos-penggembos niki. Jangan, sudah biarkan. Oh memang yang diperangi adalah kemungkaran. Sopo sih sing gak ngomong, sing ngomong nek sing jenenge wong muda gak mungkar iku lho sopo. Maka dari itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, biarkan saudara kita kalau mau berjuang, kita doakan saja. Kita gak berjuang karena cara kita lain. Kita punya cara gak seperti itu, ndonga tok ae wis. Kalau ndak mengingatkan pemerintah dielingno hati-hati lho kon dosa lho nge izin. Sekarang ini yang memegang kendali adalah engkau. Kau memberi izin, urusan bagi Gusti Allah. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan lari dari medan perang, jangan gembosi wong sing perang. Dan terakhir, godful mu'minat, al-muhsanat, al-ghafilat. Hati-hati, ambik sing jenengi lisan. Jangan mudah menuduh seorang wanita dengan tuduhan yang gak baik. Kebalen ana wong wedok mulai jam 11 bengi diintip ambek tanggane hadah wedok murahan iki. Hati-hati lho. Beke tak tekok rumah sakit wong kon gak eruh. Nggih, jangan mudah-mudahnya menuduh perempuan dengan tuduhan yang gak baik. Nggih, tanggane digonceng wong lanang. Waduh. Wis diapakno ae iki. Nggih. Ojo suudon wong lanang iku sapa beke tau wis rabi kon lak gak ero. Nih, husnudzon. Maka hati-hati lisan kita, kita jaga jangan sampai mengucap satu tuduhan kepada seorang wanita karena wanita kehormatannya adalah hal termahal yang mereka miliki. Tapi sebaliknya, wanitanya jangan cari gara-gara untuk dituduh. Nek wong wedok gawe celana cekak terus dituduh dengan tuduhan yang enggak baik, ya jangan nyalakan yang nuduh lho, kenapa celana cekakan. Nggih. Kula bingung zaman sakniki niki. Zaman tambah maju kok tambah mirip wong-wong purbakala. Nggih, Pak. Wong biyen niku lak ngoten apa? Sempakan tok ambek kutangan, iku wong zaman purbakala iku lho, Pak. Zaman maju tambah tutupan. Lah niki tambah maju kepingin jadi zaman purbakala maneh. Nggih. Dadi lek seumpamane tambah cekak celonone tambah mirip ketek. Nggih, Pak, elingno tanggamu niku lek celonane anake cethek langsung elingno, Pak. Iku anakmu apa meneh ketek? Nggih. Yo anakku, ya berarti kon gorila. Nggih. Makane sing hati-hati. Lisan itu kita jaga, jangan mudah menuduh wanita. Wanita juga jangan memancing untuk mudah dituduh oleh laki-laki. Sing hati-hati. Ayo para hadirin yang dimuliakan Allah, 7 hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini benar-benar kita pahami. Ini termasuk semua dosa besar. Nggih. Fa insyaallah kalau kita jauhi, kita masuk bulan Ramadan yang akan datang, dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Nggih, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat. Kula umumaken insyaallah untuk Ar-Ridwan yang akan datang. Nanti nih. Tanggal berapa Ar-Ridwan yang akan datang? Panitiane turu. Nggih. 2 minggu yang akan datang di mana? Tumpang. Di Tumpang di Masjid An-Nur. An-Nur Cokro. Gedung Boto. Gedung Boto apa Tumpang? Tumpang Pakis, nggih. Insyaallah untuk 2 minggu yang akan datang Ar-Ridwan akan bertempat di Masjid Nur Cokro di Tumpang Pakis, nggih. Mugi-mugi kula kalih panjenengan diparingi sehat panjang umur. Wabil khusus kepada para habaib, para kiai, semoga diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.